Mitra Bisnis Pengusaha kembali menolak rencana pengesahan RUU Jaminan Produk Halal karena hanya akan menambah beban biaya yang akan ditanggung konsumen dan menghambat pelaku usaha kecil dan menengah. Saat ini RUU mengenai jaminan produk halal itu akan dibahas di rapat paripurna DPR, meski salah satu fraksi di DPR menolaknya. Fraksi PDIP menolak diwajibkannya sertifikasi halal itu. Mereka lebih memilih sertifikasi bersifat sukarela. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Semua itu kalau kuasa ya, pokoknya kalau bisa ada aturan bisa memaksakan daripada pengusaha itu, wah senang mereka itu pakai kekuasaan-kekuasaan gitu. Tapi dia tidak tahu akibatnya orang tidak mau investasi di sini dan akhirnya rakyat kita yang dapat, tidak mendapat kerjaan. Saya juga nggak mengerti di Indonesia ini ya. Kalau di negara-negara yang Arab ya, di negara-negara di Timur Tengah itu, orang tuh yang dimasukin sertifikasi itu bukan yang tidak yang halal. Yang mereka sertifikasi yang tidak halal. Kalau you lihat di sana, kalau you ke Dubai, you ke mana-mana, banyak produk-produk itu yang ditulis cuma yang tidak halal aja. Itu kan jauh lebih sedikit daripada yang atur yang halal. Tapi kan di sini maksudnya mereka cari duit aja itu kerjanya, otaknya itu cuma cari duit aja, akal-akalan itu semuanya untuk menimbulkan high cost ekonomi. Itu yang orang malas investasi di sini. Terlalu banyak mau campur dan akal-akalan mencari duit aja gitu loh, dan menimbulkan high cost ekonomi. Yang ketidakpastian itu yang membuat investasi itu nggak masuk ke kita, gitu loh. Ya kan? Ini yang menurut saya harus kita perbaiki dan kita robas. Nah, bagaimana Anda melihat kebijakan-kebijakan seperti RUU Jaminan Produk Halal dan beberapa peraturan lainnya yang dinilai berpotensi menghambat dunia bisnis ini? Kita ya, saya lihat deh bangsa kita ini lama-lama ya. Kita ini terlalu banyak ngomong, terlalu banyak ide, terlalu banyak macam-macam. Tapi di dalam pelaksanaannya itu, kita itu paling jelek. Gitu. Ini yang paling sayang, yang kita harus ubah sikap kita. Yang kedua ya, sikap kita itu banyak ngomong, yang nyalakan orang lain. Tapi kita sendiri tidak pernah bekerja juga benar. Kerja baik juga ya. Kita tuh suka komplain orang lain. Tapi kita punya pekerjaan rumah sini, kita nggak pernah selesaikan ya toh. Tapi ini kelakuan aparat kita yang kita tahu dari dulu ribut itu aja. Semua mau cari duit hanya untuk alasan halal-halal ya. Bilang yang tidak halal lebih sedikit. Jadi orang nggak banyak keluar duit juga dan juga nggak usah dipaksakan dengan segala undang-undang. Ada pekerjaan lain yang lebih besar yang bisa kita kerjakan. Jangan yang nggak ada aja dibikin hanya untuk cari-cari duit. Itu yang menurut saya yang akal-akalan itu yang nggak kuat saya di Indonesia ini. Nggak ada yang jelas dan nggak ada yang konsisten. Sistem gitu loh kita ini. Selalu cari lubang untuk cari-cari akal-akalan, untuk cari-cari duit, dan akhirnya menimbulkan high cost sehingga malas orang investasi di sini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Giri Sadewa.